hanyalah padamu Tuhan, kami mohon perlindungan. Dari ancaman bahaya, virus yang makin mewabah, berilah inayah untuk menghentikan. Mata dunia terbuka, betapa lemah manusia. Walaupun sudah didaya, ternyata ikhtiar dan juga doa, mari kita upayakan agar dunia terbebas darinya, virus corona.